roti bertahan mending ku barang. Oh, aku wis ora tahan saben dino tukaran cinta kole bahagia cek kole kursusara. Jauh-jauhlah saja kamu dari hidupku kan ku cari bahagia walau tanpa dirimu. Jero.